Batamu ati jantung rasa karara dan mendangakan pamimpi dinai pamimpi rasu mandape cincin intan tapi apo kadayo jarinan anggakan menadi mo tapi apo dan anggakan mana dikimu barangnya kini kempuang melayu selalu ajo deta karagi barahagi barangnya kini kempuang melayu selalu ajo deta karagi barahagi panenan kurang pastanya kami ini cintolah talarai sinan tajang buang si anak dahagan cintolah talarai sinan tajang buang si anak dahagan Hindu kabalia angawan gadang kenyalo cinto jo angan-angan yo padia kasih tak sampai tak katai-katai candorang kahanan dan marahkanmu lagi para kaki ngilu hati ku ngilu panenan kurang tak sayangi cinta Oh,